Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan aturan baru tentang bisnis franchise, bahwa kini gerai atau outlet yang boleh dimiliki sendiri dibatasi maksimal hanya 150 outlet, selebihnya harus difranchisekan ke orang lain. Dalam aturan itu, minimal 80% bahan baku dan barang atau jasa yang dijual harus dari dalam negeri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda soal aturan baru ini? Sebetulnya kalau hanya kita lihat potong ini yang sudah beredar di masyarakat itu kurang pas ya. Nah, jadi sebetulnya saya ini kan masih berlanjut pembahasannya. Jadi saya sendiri pun masih terlibat di dalam memberikan pendapat. Karena ini tidak bisa dibaca sepotong-sepotong, harus utuh secara keseluruhan. Sektornya apa, menyangkut produk jenisnya, terus sehingga jumlah outletnya akan berpengaruh. Sekarang 100 itu untuk siapa gitu. Di sini yang masalah franchise itu ada waralaba kan banyak jenis. Ada makanan, ada kuliner, ada minuman, terus juga ada retail modern gitu, toko modern. Nah, setiap sektor itu tidak bisa disamaratakan. Nah, yang 80% itu, tadi kan ada menyebut soal 80%. 80% itu apa gitu? Nilainya, value-nya, kuantitinya, atau apanya gitu. Gitu kan? Nah, inilah yang memang per tadi pagi pun saya memberikan penjelasan-penjelasan kepada, diskusilah kepada teman-teman yang mengatur soal ini gitu. Agar niat baiknya untuk maksud peraturan tersebut tidak hilang. Nah, jangan sampai peraturan tersebut nanti tidak bisa diimplementasikan, sayang gitu. Bagaimana Bapak menilai pendapat yang mengatakan kecenderungan bisnis franchise saat ini di Indonesia sangat mudah untuk dimonopoli? Sekarang kalau kita melihat kata-kata monopoli itu dilihat dari sudut pandang mana? Kalau dari sektor retail, kalau bagi kita yang sektor retail yang waralaba, loh kalau sih bisa 100% kita pun kasih orang. Tapi ada tidak masyarakat yang segitu banyak yang mau gitu kan? Ya kan? Contoh minimarket yang bisa diwaralabakan. Apakah outlet yang kita aja tiap hari mengiklankan untuk diwaralabakan toko kita? Tetapi balik lagi ke masyarakat. Kalau masyarakat yang belum berminat atau tidak mau, kita kan tidak bisa paksa. Iya kan, memang ada beberapa produk yang sektor lain yang memang agak eksklusif, mereka belum tentu mau. Nah, janganlah melihat satu sektor dianggap seluruh sektor itu sama. Ya bagi kita dari jumlah batasan outlet dari sisi retail tidak terlalu masalah, jadi ngomong aturan tersebut. Niat kita untuk membatasin itu kan ada yang ingin dicapai kan, bahwa niatnya adalah untuk penggunaan produksi dalam negeri yang sebesar-besarnya, kita harus dukung betul. Lalu bagaimana Bapak menilai angka pembatasan maksimal hanya 150 outlet yang boleh dimiliki sendiri bagi bisnis franchise? Apakah sudah ideal atau harus seperti apa, Pak? Nah, dilihat di sektor mana. Kalau di sektor retail, yang khususnya minimarket, 150 outlet itu nggak ada apa-apanya. Sedangkan satu perusahaan yang mengelola minimarket itu sudah bisa 5-6 ribu toko. Yang sedangkan yang sudah kita memberikan franchise kepada orang sudah berjalan 30-40%. Ya kan, sudah ribuan toko. Itu tidak ada masalah apa-apa bagi kita, sektor retail yang minimarket. Tetapi kalau untuk sektor-sektor produk tertentu, saya kira ada yang jenis tertentu yang mungkin hanya satu kota buka satu toko atau satu outlet produk yang lain. Nah, memang dia sangat spesial, sangat eksklusif. Terus ada yang juga masyarakat belum tentu kuat untuk memfranchise produk tersebut karena nilainya mahal. Jadi kita tidak bisa mencampur adukan segala sektor di satu aturan main. Coba hati-hati, niatnya sebetulnya kan baik, agar kita setback kembali. Apa sih yang diinginkan dari aturan main tersebut? Aturan main tersebut adalah ingin memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk menikmati produk ataupun bisnis waralaba tersebut. Itu kan yang diinginkan kan? Nah, kita harus lihat lagi, apa sih yang bagi masyarakat selama ini yang sehingga menimbulkan kehebohan sehingga masyarakat tidak dapat menikmati? Oke lah. Tempo hari ada muncul satu, saya tidak bisa sebutkan satu merek. Ada yang ingin memfranchise tertentu, tetapi mereka tidak ingin memberikan, karena mungkin banyak alasannya. Saya kira dengan 1-2 sektor tersebut, sebetulnya sudah selesai. Kalau memang dicerita kepada yang sektor retail, di situ kan tidak dijelaskan detail. Kita juga bilang, kalau orang mau franchise 100% di minimarket di sektor retail pun, silahkan. Kita nggak ada yang larang. Tiap hari kita mencari franchisee. Inilah yang saya kira, sekali lagi saya memberikan input kepada pemerintah, tolong hati-hati. mana yang istilahnya, mana yang yuk di badan yuk yang gatal, garuklah di situ. Jangan digaruk di tempat yang tidak gatal. Akhirnya akan menjadi penyakit baru di situ. Demikian Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.